untuk kita bisa bermajelis ilmu pada tanggal 2 Ramadan 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 April 2020 Masehi. Adapun pembahasan yang insyaallah taala akan kita bahas pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya biiznillah taala adalah apa yang berkaitan dengan risalah yang merupakan tafriq dari hasil muhadarah li syaikhina syaikh al-allamah Abu Usamah Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi mas'alatil hajr fi daw'il kitabi was sunnah wa fahmi salafil ummah, yang mana mungkin beberapa Ramadan yang telah lewat dari beberapa tahun yang ada, kita telah membahas apa yang berkaitan dengan karya beliau ini. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, di Ramadan-Ramadan tersebut kita belum sempat menyelesaikan apa yang kita bahas. Kita sampai di al-maqsidul awal dari tulisan beliau ini, atau hasil tafriq dari muhadarah beliau ini, yang berkaitan dengan tahqiqul ubudiyyati lillah, hakikat dari al-hajr adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi min babi tadkir, dalam rangka kita meroja'ah kembali, mengulangi kembali apa yang ada, dan mungkin juga agar kita bisa memulai dari awal, maka untuk Ramadan tahun ini insyaallah kita akan sedikit memulai dari awal risalah ini, yang harapannya semoga antum juga ada kitabnya sehingga bisa mengikuti dengan baik biiznillahi ta'ala. Baik, kita mulai dari mukaddimah yang pertama. Insyaallah kita lewati. Jadi beliau membuka risalah ini dengan khutbatul hajah, seperti apa yang telah kita ketahui, innalhamdulillah dan yang seterusnya. Kemudian beliau menyampaikan secara umum bahwa muhadarah ini, yakni risalah ini, adalah risalah ta'siliyah mabniyatun ala at-tawasi bil haq. Pembahasan ini hakikatnya dalam rangka menasehati di atas al-haq, di atas kebenaran. Kemudian beliau menukilkan ayatul asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ma'ruf, seperti apa yang sudah kita ketahui dari suratul asr, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat di atas kebaikan, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka di poin ketiganya inilah yang menjadi syahid dari apa yang akan beliau sampaikan dari permasalahan al-hajr ini. Kemudian beliau membacakan atau membawakan sekian banyak nas, baik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Begitu pula ucapan para ulama yang membahas hadis-hadis tersebut itu biidznillah ta'ala cukup kita lewati insyaallah, karena ini hanya mukaddimah. Bagi yang punya kitab silahkan untuk membaca sendiri. Kita akan masuk pada inti pembahasan yang beliau rangkum. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah, "Lidza aradtu hadhil muhadarah ba'da hadha at-tamhidi 'ala niqatin samanin." Pada muhadarah ini, yakni pada risalah yang akan kita baca ini, akan aku jelaskan apa yang berkaitan dengan Al-Hajr tentunya, yang dilihat dari 8 poin. Awalan, adapun poin yang pertama, makna Al-Hajri. Apa yang berkaitan dengan makna dari Hajr itu sendiri. Wa fihi tanbihan. Dan di dalamnya terdapat dua penyampaian penting. Thanian, poin yang kedua, an-nususul waridatu fil kitabi was-sunnah fi mas'alatil hajr. Poin yang kedua, beliau akan membahas nas-nas yang datang dalam Al-Qur'an dan datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berkaitan dengan al-hajr. Tanqasimu ila qismain. Yang ini terbagi menjadi dua. Hajrun mamnu'un wa hajrun masyru'un wa likullin adillatuhu. Ada yang namanya hajr mamnu', hajr yang dilarang. Begitu pula ada yang namanya hajr masyru', yang memang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likullin adillatuhu, dan masing-masingnya kata beliau akan ada dalil-dalil yang kita bahas. Adapun salisan poin yang ketiga, bayanu jumlatin minal maqasidi syar'iyyati diiqa'il hajri syar'i alal mukhalif wa fi akhirih tanbihun. Poin yang ketiga kata beliau, bayanu jumlatin minal maqasid. Kita akan menjelaskan beberapa maksud dan tujuan syariat Islam, kenapa al-mukhalif, orang-orang yang menyelisihi, baik dia menyelisih Quran ataukah menyelisih sunnah, harus dihajar. Semuanya itu dengan maksud. Semuanya itu dengan tujuan. Wa fi akhirihi tanbihun. Dan nanti di akhir pembahasan ketiga tersebut ada tanbih. Ini pembahasan secara mujmal ana sebutkan agar kita tergambarkan apa isi risalah dari karya beliau ini. Rabi'an, poin yang keempat, al-hajru syar'i. Minhu al-kulli wa minhu al-juz'i. Yang namanya hajr syar'i, jadi setelah hajr itu terbagi menjadi dua, ada yang mamnu', dilarang, ada yang masyru', ada yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, pada poin yang kedua, pada pembagian yang kedua ini, al-hajru syar'i, ini ada yang al-kulli wa minhu al-juz'i. Ada yang secara menyeluruh, ada yang sebagiannya saja. Walikullin suwaruhu wa tatbiqatuhu inda salaf. Dan dari dua pembahasan tersebut, apakah secara menyeluruh ataukah sebahagiannya saja, semuanya sudah pernah dipraktekkan oleh para salaf. Jadi sebenarnya kita enggak ada membahas permasalahan baru. Kita tinggal mengikuti al-ittiba lal-ibtida. Jadi apa yang sudah diamalkan oleh salaf, apa yang sudah dipelajari oleh salaf, itu yang kita ikuti. Itu yang dibahas pada poin keempat oleh beliau. Kemudian yang kelima, khamisan, al-kalamu ala mas'alatil maslahatil muta'alliqati bihadzal bab. Beliau akan membicarakan tentang maslahat yang bisa dihasilkan dari penerapan hajr ini. Wa hal yasqutul hajru syar'i inda adamil qudrati 'alaih, dan apakah hajr syar'i ini bisa digugurkan apabila kita tidak mampu melakukannya. Akan dibahas oleh beliau secara terperinci. Sa'adisan, adapun poin yang keenam, hal yusyaratu fil hajri ayyakuna qawiyan mu'athiran bihaithu yu'athiru hajruhu fi zajrin mukhalif. Hal yusyarat, apakah dipersyaratkan? Fil hajir, dari orang yang sedang melakukan hajirnya, ayyakuna qawiyan, dia harus memiliki wibawa dia harus kuat karakter orangnya. Gak bisa orang-orang yang lemah. Apakah demikian? Mu'assir, dia punya pengaruh yang luar biasa untuk orang di kanan dan kirinya. Bihaitsu yu'assiru hajruhu fi zajril mukhalif, ketika dia menghajar orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apakah demikian? Artinya kalau orang yang lemah, yang tidak punya pengaruh di lingkungan sekitarnya, gak perlu lah dihajar. Untuk apa? Nah, ini kan syubhat di akhir-akhir ini. Ya, insyaAllah ta'ala akan diperinci pula oleh beliau. Adapun sabian, adapun yang ketujuh, hal yatanafa iqa'ul hajri ma iqamatil hujjah 'alal mukhalif, apakah yatanafa, apakah saling menafikan, apakah tidak akan bertemu, apakah berlawanan antara seorang yang melakukan hajr dan di sisi yang sama orang tersebut iqamatul hujjah, menasehati, menyampaikan hujjah kepada orang yang menyelisihi Quran dan Sunnah tadi. Kalau dihajar otomatis kan tidak diajak bicara. Kalau dihajar otomatis kan tidak disenyumi. Kalau dihajar otomatis dia tidak duduk bersama. Apakah mungkin kita melakukan iqamatul hujjah? Nah, ini akan dibahas juga oleh beliau wi'idnillahi ta'ala. Saminan, adapun yang ke-8, khatiman atau khatimatan yang berkaitan dengan penutup, khatamallahu lana walakum bikhair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menutup apa yang telah kita bahas ini dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Ayuhat talabah, ra'ani wa ra'akum Allah. Kita akan masuk pada poin yang pertama. Beliau mengatakan awal ma'nal hajri. Poin yang pertama berkaitan dengan makna al-hajr. Kata beliau, al-hajru bil-fathi diddul wasli. Hajr itu dari etimologi bahasa dengan mengharokati haknya dengan fathah. Dengan mengharokati hak dengan harokat fathah. Diddul wasl, maknanya apa? Secara bahasa maknanya adalah lawan daripada sesuatu yang bersambung. Ini makna hajar. Jadi hajar itu sesuatu yang terputus. Karena kata beliau di sini, makna dari hajar adalah lawan dari al-wasl, sesuatu yang bersambung. Yuqalu hajarahu yahjuruhu hajran wa hijranan bil kasri. Maka dalam sisi bahasa Arab atau dari sisi bahasa Arab, hajarahu atau yahjuruhu hajran wa hijranan dengan harakat kasrah. Soramahu maknanya adalah soramahu, yakni soram, memutus. Wahuma yahtajirani wa yatahajaran. Ada dua orang yang saling memutus hubungannya, yang saling tidak bertegur sapa. Ini namanya yatahajaron. Wal ismu minhu al hijrah. Al isim dari hajar ini adalah al hijrah. Baik, kata beliau, wal hajru biddam, wal hujru biddam. Adapun al hujr, ketika kita mengharokati harful ha dengan dhammah, maknanya adalah al-kubuhu wal-fuhshu fil mantiq. Ketika seseorang memiliki ucapan yang jelek dan tidak baik. Apabila seorang memiliki ucapan yang jelek dan tidak baik. Al-kubuhu wal-fuhshu fil mantiq. Qala al-Raghib al-Asbahani rahimahullah fil mufradat, berkata al-Imam al-Raghib al-Asbahani alaihi rahmatullah di dalam karya beliau al-Mufradat, al-hajru wal-hijranu, ketika beliau membahas masalah al-hajr dari sisi etimologi bahasa. Al-hajr wal-hijran mufaraqatul insani ghairahu imma bil-badani wa imma bil lisani wa imma bil qalbi. Ini yang harus antum catat dan harus antum ketahui. bagi yang belum punya kitab, fadhol dicatat. Ini penting. Terjemahan, tafsir, ma'nal hajr min haitsul lughah. Dari Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani. Jadi itu jangan sekedar tahu hajr, hajr, hajr, hajr. Harus tahu maknanya secara sempurna. Secara menyeluruh. Al-hajr wal-hijran maknanya adalah mufaraqatul insan. Ketika seseorang memisahkan dirinya dari orang lain, mufaraqatul insani ghairahu. Ketika seorang manusia, seorang insan memisahkan mufaraqah dirinya dari orang lain. Imma bil badani. Apakah dia pisahkan dari jasmaninya, dia menjauh. Wa imma bil lisani, atau mungkin dengan lisan. Wa imma bil qalbi, atau mungkin dengan hati. Jadi mungkin ada dua orang yang kita lihat bersama, tapi ternyata si fulan menghajar si alan. Loh kok bisa menghajar padahal dia bersampingan? Min haitsu al-qalb, dari hatinya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Thumma dallala ala dhalika bi adillatin min al-kitabil aziz. Kemudian beliau beristidlal dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa bawwabal imamul Bukhari. Dan Al-Imamul Bukhari membuat sebuah bab fi sahih, di dalam sahih Al-Bukhari, dalam sahih beliau, fi kitabil adab, di dalam kitab Al-Adab, babul hijrah, bab yang berkaitan dengan Al-Hijrah. Wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bab tersebut beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li rajulin, tidak halal. Kalau tidak halal berarti kan haram hukumnya, ya. Tidak halal, haram, li rajulin, bagi seseorang, ayyah jura akhahu. Apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ayyah jura akhah. Ketika seseorang itu menghajar saudaranya. Apa makna hajar tadi? Kata Imam Al-Asbahani, mufaraqatul insan ghairahu. Ketika seorang memisahkan dirinya dari orang lain. Apakah dengan lisan, ataukah dengan hati, ataukah dengan jasmaninya mungkin. Dia pisahkan dirinya. Tidak dia dekati fulan tersebut, si Alan tersebut. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin, tidak halal, haram bagi seseorang untuk menghajar saudaranya, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Maka ini yang datang dari sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nanti akan kita bahas, inilah yang berkaitan dengan hajar al-mamnu', hajar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidzul Aini rahimahullahu taala fil 'Umdah, berkata Imam Al-Aini alaihi rahmatullah, al-hijratu bikasril ha' wa sukunil jim. Al-hijrah dengan kasrahnya ha' dan sukunnya jim. Al-hijrah hiya, maknanya adalah mufaraqatu kalami akhihil mu'min ma'a talaqihima wa i'radu kulli wahidin minhuma an sahibihi indal ijtima'. Al-hijrah maknanya, kata beliau Al-Hafidh Al-Aini alaihi rahmatullah, mufaraqatu kalami akhi, ketika dia tidak mengajak bicara saudaranya al-mu'min, padahal saudara dia adalah seorang mu'min. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min. Tapi dia tidak ajak bicara. Ma'atalaqihima. Padahal sering bertemu. Wa'iradu kulli wahidin minhuma an sahibihi indal ijtima. Dan setiap kali bertemu, berpaling masing-masingnya. Si fulan berpaling dari si Alan berpaling dari si fulan. maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hajar al mamnu'. Tapi akan dibahas secara terperinci nantinya. Ini masih muqaddimah dari karya beliau hafizahullah wa ra'ah. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah, akhrajal imam muslimun fi sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru. Al-hadith Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih menyampaikan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling memiliki sikap hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajush, berpisah, tidak senang dengan saudaranya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Al-hadith syahidnya adalah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Qala al-Hafidz Abu Ubaid, qala al-Hafidz Abu Ubaid fi gharib al-hadith, at-tadabur, makna dari tadabur, al-musaramatu wal-hijranu ma'khudhun min ayyuli ar-rajulu sahibahu duburahu wa yu'ridu anhu biwajhihi wa huwa at-taqatu'. Kata Imam Al-Hafidz Abu Ubaid ketika menerjemahkan makna dari at-tadabur, kata beliau alaihi rahmatullah, at-tadaburu al-musaramatu wal-hijran. At-tadabur maknanya adalah musaramah wal-hijran, ketika seseorang itu bermusuhan dan memisahkan dirinya. Ma'khudhun min ayyuli rajul, ini bisa diambil ketika seseorang menjauhkan dirinya, sahibahu duburahu, menjauhkan dirinya dengan membelakangi saudaranya yang lain. Jadi si fulan membelakangi si Alan, begitu pula si Alan membelakangi si fulan, ini namanya tadabur. Wa yu'ridu anhu biwajhihi, dan dia palingkan wajahnya. Wa huwa at-taqatu, maka ini bermakna at-taqatu ketika mereka berdua saling memutuskan hubungan mereka. Wa binahwihi qal, dan semisal dengan itu Al-Imam Malik alaihi rahmatullah pun mengatakan, wa binahwihi qala Al-Imam Malik fil Muwatta alaihi rahmatullah. Al-Imam Malik mengatakan hal yang demikian di dalam Al-Muwatta. Wa huna unabbih ala amrain azimain muhimmain. Dari sini aku akan menjelaskan tentang dua perkara yang sangat-sangat penting. At-tanbihul awal, tanbih yang pertama. Yu'lama annal hijrata bil qalbi hiyal asl. Jadi yang harus kita fahami benar-benar, kita harus ketahui bahwasanya annal hijrata bil qalbi, ketika kita menghajar, meninggalkan, tidak senang, bermusuhan dengan saudara kita, bil qalbi, dari hatinya, yal asal. Itu adalah pokok permasalahannya. Wa hijratul badani wal lisani tatba'anihi. Adapun ketika seorang melakukan hajar dari badannya atau dengan jasmaninya atau dengan lisannya, tatba'anihi, mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hukum asalnya hatinya. Jadi hatinya itu yang kita harus lihat. Hati-hati kita harus kita lihat. Kita tidak senang dengan siapa. Kita tidak senang dengan si fulan, si Alan. Walaupun ketika bertemu kita bermanis muka, walaupun ketika bertemu kita bersalaman, walaupun itu hakikatnya kita telah menghajar dia. Jadi jangan dianggap hajar itu hanya tidak melakukan salam kepada si fulan, tidak bermuka manis dengan si Alan, tidak melakukan ini dan itu. Lah, ketika antum membenci satu orang, tidak senang dengan si fulan, si alan, walaupun antum bermanis muka ketika ketemu dia, itu hakikatnya antum telah melakukan al-hajr. Nah, tinggal nanti kita bahas hajr mana yang sedang antum lakukan ini, hajr mamnu atau hajr masyru'. Kalau hajr masyru', ya walhamdulillah, berarti antum muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata yang antum lakukan adalah hajr mamnu' wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilihat dari hati kita. Intinya hajr ini di hati seseorang. Adapun jasmani dan lisannya, tatba'anihi, kata beliau, hanya mengikuti hati tersebut. Kama qalahul Imam Ibnul Qayyim fi risalati tabukiyah, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Risalah At-Tabukiyah. Kemudian Paul beliau mengatakan, inna ahamma syai'in yaqsiduhu innama huwa al-hijratu ila Allah wa rasulih. Yang paling penting dalam permasalahan ini adalah ketika dia sedang melakukan hijrah. Ketika dia sedang melakukan al-hajr ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajr jenis apa, hijrah apa yang dimaksudkan, yaitu apa yang berkaitan dengan kita taqatu' tadi. Taqatu' dari apa? Taqatu' dari al-insan, kita memutuskan hubungan dalam tanda kutip ya, bukan hakikatnya, kita memutuskan hubungan dari manusia sehingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin, karena ketika kita benar-benar fokus, benar-benar tertuju pada Allah dan rasulnya alaihi salatu wasallam, artinya kita telah melakukan satu hal yang wajib. Karena hukumnya fardu ain, bagi setiap muslim dia harus menuju Allah, dia harus menuju rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia harus beribadah kepada Allah dan rasulnya. Allah tidak menciptakan kita sebagai manusia abasan dengan sesuatu yang sia-sia. Ada tujuannya apa? Al-ibadah. Seperti yang sudah antum tahu insyaallah. Wa annahu lan fikaka li ahadin an wujubiha. Bahkan seorang pun tidak ada yang menyelisihi kewajiban dari kita berhijrah kepada Allah, kita berhijrah kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita fokus beribadah kepada Allah, kita fokus beribadah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam, membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini ibadah. Wahya matlub, matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Bahkan ini yang berkaitan dengan hijrah kepada Allah dan rasulnya dan meninggalkan manusia, artinya benar-benar beribadah, fokus hanya kepada Allah, mentaati hanya kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, ini adalah apa yang dimaukan oleh Allah dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari para hambanya. Idil hijrah tu hijratan, karena hakikatnya hijrah ini adalah ada dua macam. Al hijratul ula, jenis hijrah yang pertama, hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhihi ahkamuha ma'lumatun wa laysa al-muradul kalam fiha. Jenis hijrah yang pertama adalah hijratun bil jismi. Kita dengan jasmani kita, dengan tubuh kita melakukan hijrah min baladin ila balad, dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa hadhihi ahkamuha ma'lumah, ini hukumnya jelas. Wa laysa al-muradul kalam fiha, dan bukan ini yang kita bahas. Wal hijratu tsaniyah, adapun jenis hijrah yang kedua, al-hijratu bil qalbi ilallahi wa rasulihi. Ketika kita melakukan hijrah bukan dengan jasmani, bukan dengan tubuh kita, tapi dengan hati kita. Kepada siapa kita melakukan hijrah? Ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wahadihi hiyal maksudatu huna, inilah yang dimaukan dalam pembahasan ini. Wahadihi al-hijratu hiyal hijratul haqiqiyah, dan hijrah inilah yang menjadi hijrah sebenar-benarnya. Wahiyal asl, inilah pokok, inti dari pembahasan kita, dari risalah Allah Subhanahu wa taala, dari risalah nabinya sallallahu alaihi wasallam. wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Adapun hijrah yang berkaitan dengan jasmani kita, tubuh kita, itu hanya berkaitan dengan hati kita. Intinya itu di hati. Maka inilah ucapan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, summa atala rahimahullah fi bayanihi wa ta'silihi minhu la mazida alaihi falyunzar. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim membahas pembahasan ini jauh lebih panjang, lebih terperinci pada risalah At-Tabuqiyah. Yang ingin dijadikan syahid oleh Syekhuna hafizahullah adalah wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Ini yang harus antum garis bawahi. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Maka hijrah dari jasad kita ini tergantung dari hatinya. Begitu pula al-hajr. Al-hajr pun bergantung dengan hati kita. Gimana dengan lisan? Gimana dengan tubuh? Itu mengikuti apa yang ada dalam hati kita. Maka sekali lagi, hati-hati bagi kita yang memang benar-benar membenci saudara kita. Dalam arti kita telah menghajar saudara kita. Salafi, na'am salafi. Enggak benar. Karena ini merupakan satu hajar yang mamnu yang akan kita bahas bi'idznillah ta'ala. Jadi jangan sampai ada unsur kebencian, apalagi di pertengahan bulan Ramadan seperti ini, di tengah-tengah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Ayo afwanin, maafkan, tasamuh, berikan samah, berikan udzur kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita benci. Kalau ada kita benci, berarti kita sudah melakukan hajar yang mamnu. Itu yang harus kita jauhkan dari diri-diri kita. Wal'iyadzubillah. Ini tanbih yang pertama dari beliau. Tanbih yang pertama yang berkaitan dengan hijrah al-qalb, ketika kita menghajar dengan hati kita, itulah hakikatnya. Jadi poin yang berkaitan dengan kita harus menghajar ahlul bidah itu bukan cuma sekedar koar-koar kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. La, bukan hanya dengan kita tidak mengucapkan salam, tidak bermanis muka, akan tetapi juga harus disertai dengan asalnya. Apa asalnya? Ya qalb, hati kita. Apa artinya? Kita membenci kebid'ahan yang ada di sisi haula al-mubtadi'ah. Insyaallah ta'ala akan dibahas secara rinci oleh beliau bi'idznillah ta'ala. Tanbih utsani. Tanbih yang kedua dalam pembahasan ini. Liu'lama anna min usuli ahli sunnatil azimah. Agar kita semua mengetahui bahwa pokok pembahasan dari ahli sunnah yang sangat agung, wujubul ijtima', wajib untuk kita berijtima', wa nabdzil furqati wal ikhtilaf, jauh-jauh dari yang namanya al furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Ini asal azimun min indi ahli sunnati wal jamaah, pokok terbesar yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah. Wujubul ijtima', yang menjadi keyakinan mereka, pokok pemikiran mereka, pokok akidah mereka adalah wajib untuk kita berkumpul. Wa nabdil furqati wal ikhtilaf. Dan kita harus jauh-jauh, sangat-sangat menjauhi yang namanya al-furqah wal ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan. Wa ayyakunal ijtima'u alal haqq wa bil haqq walil haqq. Ini yang harus antum garis bawahi ayuhat talabah ya ra'akumullah. Wa ayyakun al-ijtima'u, dan ijtima' perkumpulan kita, berkumpulnya kita antara satu dengan yang lainnya, alal haq, harus dibangun di atas kebenaran. Wa bil haqqi, dan yang ada ijtima' tersebut dengan kebenaran. Walil haq, dan untuk kebenaran. Ada tiga poin. Alal haq, di atas kebenaran. Bil haq, dengan kebenaran. Walil haq, dan untuk kebenaran. Jadi gak ada tendensi apapun. Gak ada tujuan-tujuan pribadi. Kita berijtima' alal haq, di atas kebenaran. Al-Quran sunnah. Wabil haq, yang kita pegang adalah kebenaran. Jangan kita berkumpul di atas al-haq, di atas Al-Quran sunnah. Wabil haq. Bil haqnya tidak. Kita tidak berkumpul dengan kebenaran. Maksudnya gimana? Ketika kita berkumpul, ngakunya Al-Quran wa Sunnah, najtami alal kitab wa Sunnah, alal kitab wa Sunnah, alal kitab wa Sunnah. Benar enggak apa yang antum lakukan? Ketika antum berkumpul di atas al-haq wa Sunnah itu benar apa tidak? Bagaimana caranya benar atau tidaknya kita lihat? Ala fahmi salafil ummah ataukah tidak? Kalian itu berkumpulnya di atas Al-Quran, di atas Sunnah, bilhaq atau tidak dengan bilhaq? Kalau bilhaq berarti harus bifahmi salaf dengan pemahamannya mereka dalam memahami ayat Allah, dalam memahami hadis Nabi SAW dan yang seterusnya. Harus bilhaq, harus dengan fahmi salaf. Jangan dengan fahmikum antum, jangan dengan pemahaman antum. Walilhaq, dan juga yang kita tinggikan, yang kita lu'lukan, yang kita muliakan adalah al-haq. Artinya apa? Kalau kita dihinakan, kita diremehkan sebagai insan yang banyak dosanya, labas. Enggak ada masalah. Apalagi mungkin antum para talabah, hafidhakumullah, waffaqakum likulli khairin wa barakah, ya ra'akumullah. Diremehkan oleh sebagian orang, dan yang seterusnya, labas. Karena yang kita junjung tinggi dalam ijtima ini, yang kita junjung tinggi dalam Al-Qur'an, yang kita junjung tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an wa Sunnah. Itu yang kita muliakan. Manhajus salaf, itu yang kita muliakan. Adapun kita sebagai orang yang berpegang dengan manhajus tersebut, akhirnya nanti dilecehkan, dicemooh, dijadikan sebagai bahan ejekan dan yang lainnya, biarkan, enggak ada masalah. Karena kita junjung tinggi ala ra'si wal 'ain adalah al-haq. Ini makna dari ucapan Syekhuna. Kita harus berkumpul, kita harus berijtima alal haqqi wa bil haqqi walil haqq. Alal haqq yani alal Qur'an wa Sunnah, wa bil haqq yani bi fahmi salafil ummah, walil haqq yani al-Qur'an wa Sunnah na'khudhuhu alal ra'si wal 'ain. Qala Allahu jalla wa ala. Qala Allahu jalla wa 'az, kata beliau. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beriktisamlah kalian. Berpegang teguhlah kalian dengan hablillahi jami'an, dengan tali Allah Subhanahu wa taala kalian semua. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasimu wa'tasimu i'tisam. Berpegang teguh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengucapkan wa'tasimu saja, diberikan qaid. Apa? Bihablillah. Berarti kita enggak cukup untuk beriktisam, berpegang teguh. Dengan apa kita berpegang teguh? Bihablillah. Dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu. Dan jangan sampai kalian berselisih. Wa yaqulu jalla wa ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang farraqu, menyelisihi agama mereka, kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', wahai Muhammad, kamu tidak memiliki urusan dengan mereka. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat yang berkaitan dengan hal ini sangatlah banyak. Waqala alaihi salatu wassalam fima akhrajahu muslimun fis sahih min hadithi Abi Hurairah. Kemudian beliau menukilkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridai untuk kalian tiga perkara. Wa yakrahu lakum, dan membenci untuk kalian mengerjakan thalathan, tiga perkara pula. Thumma dhakara fiha qawlahu alaihi salatu wassalam, kemudian disebutkanlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, agar kalian semua ya ibadallah, agar kalian semua ya mu'minin, ya muslimin, semuanya benar-benar berpegang teguh, iktisam, dengan hablillah, tali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa syahidu min, dan inilah syahid dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ahaditsu fil babi katsiratun, Dan hadis yang berkaitan dengan bab ini sangatlah banyak. Minha hadithu dhammil iftiraki wasyahir al-mashhur. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan dibencinya iftirak, perpecahan oleh al-Islam, oleh syariat Allah dan Rasulnya yang sangat-sangat masyhur. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah mengatakan, ta'lamuna anna minal qawaidil azimati allati hiya min jima'id din. Kalian semua telah mengetahui bahwasanya kaedah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat jima'id din, di dalamnya terdapat poin Islam, agama kita secara menyeluruh. Ta'liful qulubi wajtima'al kalimati wa salahadzatil bain. Ta'liful qulub. Ini kaidah terbesar di dalam agama Islam. Ketika kita harus memiliki hati-hati yang saling berkaitan. Wajtima'ul kalimah. Visi misinya satu. Target utamanya satu. Wa salahadzatil bain. Kemudian adalah mengislahkan, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa aslihu, dan melakukan islahlah. Lakukanlah islah. Lakukanlah usaha, upaya untuk mendamaikan, mengislahkan orang-orang yang berselisih. Wa dzakara ayatin fil maqam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat yang lain dalam permasalahan ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, masih dalam ucapan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, wa amthalu dzalika minan nusus ta'muru bil jama'ati wal i'tilafi wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf. Dan sekian banyak nas Al-Qur'an atau sunnah yang memerintahkan kita bil jama'ah, memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan jamaah, wal i'tilaf, dan kita harus benar-benar berpegang dengan jamaah tadi. Wa tanha 'anil furqal wal ikhtilaf. Dan sekian banyak pula nas baik dari Al-Qur'an maupun sunnah melarang kita untuk berpecah dan berselisih. Wa ahlu hadzal asli hum ahlul jamaah. Dan siapakah orang-orang yang mempraktekkan nas Al-Qur'an dan sunnah tersebut? Merekalah ahlul jamaah. Merekalah orang-orang yang disebut dengan ahlul jamaah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkan nas Al-Qur'an, nas sunnah yang berkaitan dengan ijtima' tadi, harusnya kita berpegang teguh dengan hablillah, harusnya kita berpegang teguh dengan agama Al-Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula yang lainnya. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan itu semua, mereka adalah hakikatnya ahlul furqah, orang-orang yang menyukai perselisihan. Ikhwati fillah yara'akumullah, ayuhat talabah. Dari sini, dari intah kalamu, selesai ucapan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Di sini kita bisa melihat sebenarnya, mereka-mereka yang menyuarakan untuk berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan as-sunnah, kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan fahmu salaf. Ini semua disebut dengan ahlul jamaah. Artinya apa? Mereka lah yang benar-benar merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Berbeda dengan haula ahlul furqah. Berbeda dengan mereka-mereka yang menjadi sebab terbesar terpecahnya umat ini. Dari sekian banyak metode yang ada di sisi mereka, pemikiran yang ada di sisi mereka, pemahaman dan yang seterusnya. Walaupun mereka di antara slogannya, ayo kita bersatu, ayo kita berkumpul, ayo jam'ul kalimah. Tapi hakikatnya tidak bisa dinamakan sebagai ahlul jamaah. Mereka adalah ahlul furqah. Kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam ayat-ayatnya. Yang terakhir, beliau menyampaikan, hafidhahullah wa ra'idhan ayyuhal ahibbah. Sehingga kesimpulannya, falwajibu an nansyata wa nas'a fi tahqiqi hadzal asli wa qiyamihi 'alal haqqi wa bil haqq. Makin wajib bagi kita untuk kita bersemangat dan sangat-sangat berusaha untuk merealisasikan, mempraktekkan apa yang berkaitan dengan ijtima' alal haq wabil haq ini. Berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah wabil haq dengan cara yang benar. Jadi tidak cukup ada berkumpul, berijtima' di atas Al-Quran wa Sunnah faqat. La. Caranya kamu berkumpul di atas Al-Quran wa Sunnah, caranya kalian berkumpul, berijtima' di atas Al-Quran wa Sunnah, apakah sudah benar ataukah belum? Itu harus menjadi poin kedua yang sangat-sangat harus diperhatikan. Binashril ilfi wat ta'aluf wal mahabbah wal ikha fillahi walillahi tahqiqan lihadal amr al-ilahi walihada al-hadi an-nabawi. Dan kita harus berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar tersebut, dengan mengadakan di tengah-tengah kita saling ta'aluf, saling lemah lembut, al-mahabbah, saling mencintai, al-ikha, rasa persaudaraan karena Allah. Tahqiqan lihadzal amr, agar bisa kita benar-benar mempraktekkan kaidah ini, yaitu berkumpul di atas al-haq dengan cara yang benar. Walihada al-hadi an-nabawi. Inilah juga yang telah datang dalam petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an nabta'ida an kulli asbabil furqati wal qati'ah. Dan kita harus menjauhi segala macam sebab yang bisa menjadikan kita terpecah, yang bisa menjadikan hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain, salafi satu dengan salafi yang lain berjauhan. Harus kita hindari. Minasyri abwabil bir. Dengan cara apa? Kita banyak-banyak menyebarluaskan abwabil bir, pintu-pintu kebaikan. As-silah, menyambung hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kama huwa mubsutun fi mauti'ihi. Yang akan datang pembahasannya secara terperinci di dalam bab tersendiri. Tsanian ayatuha talabah. Ya ra'akumullah. Adapun yang kedua yang kita akan baca secara ringkas, an-nusus al-waridah fil kitab was-sunnah fi mas'alatil hajr. Jadi bab pertama alhamdulillah sudah kita selesaikan apa yang berkaitan dengan maknanya hajr dan yang seterusnya. Bab kedua atau pembahasan kedua yang akan kita bacakan di hari berikutnya insyaallah adalah nas dari Al-Qur'an sunnah yang berkaitan dengan hajr ini. Beliau mengatakan bin nadhari fi nususil kitab wa sunnah. Ketika kita memperhatikan dalil dari Al-Qur'an, nas dari Al-Qur'an wa sunnah, fa innal hajra yang qasimu ila qismain. Sesungguhnya hajr tersebut terbagi menjadi dua. Setelah kita benar-benar menelaah, setelah kita benar-benar meneliti, melihat, mempelajari Al-Qur'an sunnah dengan pengajaran yang benar, bukan dengan hawa nafsu. Setelah kita didapati dari ilmu-ilmu tersebut, warisan-warisan para ulama, sebelum itu warisan para nabi alaihi salatu wassalam, maka yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah hajr terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal, adapun jenis yang pertama, al-hajrul mamnu', hajr yang dilarang dalam syariat. Wal-qismul thani, dan jenis yang kedua, al-hajrul masyru', hajr yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi'idznillahi ta'ala, yang berkaitan dengan qismul awwal, begitu pula qismul tsani, akan kita bahas pada pembahasannya masing-masing di pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Mungkin ini ayuhat talabah yang bisa ana sampaikan di pagi hari ini. Wal'afu minkum. Jazakumullahu khairan. Ubarakallahu fikum. Wasallamakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.